Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga pada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang kali ini memasuki silsilah nomor 116. Masih mengangkat tema metode pembelajaran anak di rumah, bagian yang ke-10. Kita sudah membahas tentang metode yang ke-7, yaitu metode hadiah dan hukuman. Saat terakhir kita sudah membahas bahwa hadiah, penggunaan hadiah di dalam mendidik anak itu ada rambu-rambunya. Dan kita sudah sampaikan 4 rambu menggunakan hadiah dalam mendidik anak. Kali ini kita akan berpindah kepada rambu-rambu di dalam mendidik anak menggunakan hukuman. Jadi ada hadiah, ada apa? Ada hukuman. Kenapa perlu rambu-rambu? Karena ternyata penggunaan hukuman tanpa rambu-rambu itu bisa menjadikan anak justru kebal hukuman. Apa itu kebal hukuman? Ketika hukuman itu dijatuhkan tidak ngefek. Itu namanya kebal hukuman. Bahkan ada anak yang ketika dihukum malah ketawa-ketawa. Pernah ya, mungkin kita memperhatikan ada seorang guru menghukum muridnya untuk berdiri di depan. Ternyata muridnya bukannya malu, malah ketawa-ketawa. Seakan-akan anak ini sudah kebal dengan hukuman. Maka kita harus waspada. Ada anak yang sudah dijatuhi hukuman berkali-kali, bahkan levelnya sudah dinaikkan. Jadi hukuman itu kan berlevel-level. Ada hukuman yang levelnya rendah, menengah, tinggi, dan seterusnya. Ada yang dosis rendah, dosis menengah, dosis tinggi. Anak ini sudah mengalami dosis yang tinggi. Mulai dari yang rendah, menengah, sampai yang tinggi. Ternyata kesalahannya tetap dilakukan. Ini berarti anak sudah kebal hukuman. Atau juga ada anak yang tidak mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kalau belum dihukum. Ini kan repot. Dihukum dulu baru mau. Ini berarti anak sudah kebal hukuman. Dan kita tentunya tidak mau. Seandainya hukuman akan mengakibatkan anak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentunya ketika kita akan menjatuhkan hukuman, ada rambu-rambunya. ada aturannya, ada kaidahnya, bukan sekedar menjatuhkan hukuman. Apa saja rambu-rambunya? Dan sebelum kita bahas rambu-rambunya, kenapa bisa terjadi kebal hukuman seperti itu? Di antara pemicunya adalah karena ada sebagian orang tua punya pemahaman bahwa metode satu-satunya mendidik anak adalah dengan hukuman. Ini salah. Sehingga anak selalu hari-harinya dipenuhi dengan hukuman. Karena terlalu sering menggunakan hukuman, akhirnya lama-lama anak itu menjadi kebal. Ya. Dan ini harus diluruskan. Kan kita sudah sampaikan bahwa hukuman itu salah satu metode, bukan satu-satunya metode. Ada hadiah, ada pendekatan, dan kita sudah bahas ini metode yang ketujuh. Berarti kan ada metode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lah metode pertama sampai keenam dikemanain? Kok ujuk-ujuk langsung apa? Hukuman dan hukuman. Ya. Karena adanya sebagian orang tua yang cuma memakai hukuman di dalam mendidik anaknya, akhirnya akibat yang ditimbulkan anak menjadi kebal terhadap hukuman. Maka waspada. Jadi jangan sampai kita cuma memegang artikel nomor 116 saja. Pegang artikel sebelumnya, 115. Pegang artikel sebelumnya, supaya kita tahu bahwasannya metode pembelajaran anak itu bukan cuma satu, yaitu hukuman. Kalau kita tetap memegang prinsip bahwa metode hukuman, metode mendidik anak cuma satu, yaitu hukuman, lama-lama jangan salahkan kalau anak menjadi kebal terhadap hukuman. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada bagaimana rambu-rambu di dalam menerapkan hukuman kepada anak. Yang pertama, rambu-rambunya adalah proporsionalkan antara hukuman dengan hadiah. Apa yang pertama? Proporsionalkan antara hukuman dengan hadiah. Proporsional itu apa? Proporsional itu artinya seimbang. Berarti yang pertama adalah seimbangkan antara hadiah dengan apa? Hukuman. Ketika kita dengar kata seimbang, itu tidak harus 50 kali 50 atau 50 bagi 50. Itu bukan, tidak mesti seimbang itu seperti itu. Seperti adil. Adil itu kan gak mesti sama. Contoh misalnya, Anda punya anak tiga, yang satu kuliah, yang kedua SMP, yang pertama masih PAUD. Yang ketiga masih PAUD. Anak yang pertama sudah apa? Kuliah, anak yang kedua SMP, anak yang ketiga PAUD. Ketika tiga anak ini berangkat sama-sama pagi hari untuk sekolah, apakah sanggunya sama? Sama nomor? Ya beda lah. Masa anak PAUD disamakan sanggunya dengan anak kuliah? Ketika kita kasih anak kuliah 15 ribu misalnya, atau 20 ribu, sedangkan anak PAUD cuma kita kasih 2 ribu. Ini kok adil loh mboten? Adil loh mboten? Adil. Karena adil itu gak harus sama. Ya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kuliah, kenapa dikasih 20 ribu? Karena dia harus makan di sana misalnya. Ada praktikum sampai malam misalnya. Makanya dikasih berapa? 20 ribu. Karena dia perlu jajan, perlu bensin, perlu makan sampai malam. Nah, anak PAUD. Kenapa cuma dikasih 2 ribu? Daung diantar jemput kok. Cuma di situ tempatnya, cuma 50 meter diantar ke sana. Terus pulangnya jam berapa? Jam 9 sudah pulang. Dikasih 20 ribu buat apa? Maka cuma dikasih berapa? 2 ribu. Adil itu tidak harus sama. Proporsional itu tidak harus sama. Yang penting seimbang. Nah, seimbangnya itu bagaimana? Seimbangnya adalah hadiah harus lebih banyak dibandingkan hukuman. Apa? Hadiah harus lebih banyak dibandingkan hukuman. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Di dalam agama kita, ada lembut, ada keras. Ada apa? Lembut, ada keras. Lembut maupun keras, di dalam agama kita, sama-sama dipakai. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nah, antara lembut dengan keras ini, di dalam agama kita, mana yang lebih banyak? Lembut atau kerasnya? Di dalam agama kita, antara lembut dengan keras lebih banyak mana? Lembutnya. Walaupun keras suatu saat dibutuhkan. Kita analogikan dengan hadiah dan hukuman. Hadiah itu kan lembut, hukuman itu kan keras. Maka kalau lebih banyak daripada keras, berarti hadiah juga lebih banyak daripada keras. Wah, negeriku ya bong. Menurut Ustaz, hadiah baik. Nah, coba diingat. Saya sudah sampaikan pada pengajian sebelumnya bahwa hadiah itu tidak identik dengan apa? Materi. Masih ingat atau mboten? Masih? Enggak lupa nggih? Hadiah itu tidak identik dengan materi. Bahkan kita sampaikan saat itu bahwa hadiah yang bentuknya duit itu kurang mendidik. Yang lebih mendidik adalah hadiah yang sifatnya perhatian. Pujian, kata-kata yang baik, kemudian sentuhan kasih sayang, pelukan, senyuman, elusan sayang, ciuman di kening anak, ini kan hadiah juga. Jadi ketika dengar kata hadiah itu jangan langsung, waduh, duit maning. Enggak. Ya. Jadi seimbang antara hukuman dengan hadiah, artinya bahwa hadiah harus lebih banyak daripada hukuman. Masalah yang sering timbul di dalam pendidikan anak adalah ketika ini dibalik. Kalau dibalik berarti bagaimana? Harusnya hadiah lebih banyak dari hukuman. Kalau dibalik jadinya gimana? Hukuman lebih banyak daripada hadiah. Ini yang sering jadi masalah. Ketika orang tua lebih suka memakai hukuman dibandingkan hadiah, timbullah permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan di awal, anak menjadi kebal. Ustaz, mana ada Ustaz orang tua yang seperti itu? Oh, banyak. Ya. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya, ketika orang tua hari-harinya cuma melihat kesalahan anak, jarang melihat kebaikan anak. Ketika orang tua hari-harinya lebih sering melihat apa? Kesalahan anak, jarang melihat kebaikan anak. Senakal apapun anak jenengan, insya Allah dia itu punya kebaikan. Hari ini anak melanggar, tapi ingat, di hari ini juga anak patuh kepada orang tua dalam satu hal. Misalnya, anak melanggar karena telat. Telat apa? Telat pulang. Ya, harusnya pulang sekolah jam pinten? Jam 1. Ternyata pulangnya jam 4. Telat berarti kan salah berarti. Salah. Habis itu begitu pulang enggak langsung sholat, tapi malah nonton TV, salah. Ya. Kayak gitu terus mandinya juga telat, salah lagi. Ya. Kita lihat salah. Tapi apakah kita tidak ingat bahwa tadi pagi ternyata anak kita gak usah disuruh bantu orang tuanya untuk nyuci piring. Ini kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ternyata tadi pagi dia juga membantu orang tua untuk jemur baju yang habis dicuci. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ternyata anak walaupun telat masuk rumah mengucapkan salam. Kebaikan atau bukan kebaikan. Masuk rumah enggak cuma salam, kemudian cari ibunya, ambil tangannya, kemudian dicium. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Banyak orang tua lebih menonjolkan, menekankan kesalahan anak dibandingkan apa? Kebaikannya. Dan ini tidak proporsional. Dan ini tidak imbang. Loh, tapi kan salah Ustaz. Oke, salah. Kita saja, orang yang sudah dewasa, pernah salah nomor? Bukan pernah. Sering. Ya, sekarang begini. Otaknya orang dewasa dibandingkan otaknya anak kecil, lebih sempurna otaknya siapa? Orang dewasa, wajar. Ya. Akalnya orang dewasa lebih sempurna daripada akalnya orang anak kecil. Nah, sekarang orang dewasa yang otaknya lebih sempurna saja masih sering salah. Apalagi anak kecil yang otaknya belum sempurna. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Apakah kesalahan itu dibiarkan saja? Bukan dibiarkan. Akan tetapi kalau toh maupun akan ditegur, maka ditegurlah dengan cara yang baik. Kemudian apakah kita pernah menghargai, memuji kebaikan anak kita? Pernah enggak? Ada di antara orang tua cuma melihat anak salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Gak pernah melihat, oh ternyata anak ini Masya Allah. Ketika masuk ke rumah, ucapkan salam. Kita apresiasi. Pernah gak kita lakukan itu? Ketika ternyata anak masuk rumah, Assalamualaikum. Apakah kita? Waalaikumsalam. Nah gitu dong anak soleh. Ya. Ya. Benar, doakan yang ada di rumah. Apakah pernah kita apresiasi seperti itu? Ketika anak kita, kakak adik, biasanya tukaran. Gimana buatan? Ya, bermanding lanang-lanang. Tukaran antara nomor satu dengan nomor dua. Kok suatu saat, dua anak ini, kakak adik bermain akur. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, bermain bersama-sama tanpa bertengkar. Pernah enggak kita apresiasi? Pernah enggak kita puji? Pernah enggak kita katakan, Masya Allah, nah gitu dong saudara yang rukun, abi umi, bapak ibu, seneng kalau seperti itu. Pernah enggak kita seperti itu? Jarang. Kita lebih sering mengomentari anak ketika melakukan salah maning, salah maning. Bocah kaya kowe bae. Ketika anak masuk rumah enggak mengucapkan salam, kita marah-marahi. Kita suruh keluar, keluar sana, salam lagi. Tapi begitu masuk salam, masuk rumah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Hah, apa? Bukannya dia apa? Bukannya dijawab, disambut ya dengan baik. Ini bukti contoh tidak proporsional antara hukuman dengan apa? Hadiah. Anak yang selalu ditegur ketika salah dan ketika melakukan kebaikan dibiarkan saja, enggak diapresiasi. Khawatirnya anak itu memahami bahwa dia tidak akan diperhatikan dan tidak akan dikomentari oleh orang tuanya kecuali ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ketika melakukan kebaikan gak pernah dikomentari. Akhirnya, wah saya ini pengen dikomentari oleh orang tua. Caranya bagaimana? Berbuat salah. Supaya dikomentari. Karena ketika berbuat baik gak pernah dikomentari. Ini bahaya Bapak Ibu yang kami hormati. Efeknya bisa seperti itu loh. Dampaknya bisa seperti itu. Anak butuh perhatian dari orang tuanya. Sering saya sampaikan. Anak tidak betah tinggal di rumah. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan anak tidak dianggap oleh orang tua. Wujuduhu ka'adamihi, kata orang Arab. Ada enggak ada, sama saja. Ya. Ini yang menyebabkan anak menjadi tidak betah tinggal di rumah. Ya. Sehingga dia pengen keluar, karena ternyata di luar dia merasa eksis. Apa eksis? Merasa dianggap gitu loh, sama komunitasnya. Akhirnya gabung sama anak-anak yang rambutnya nopo. Ya, dicat oranye. Ya. Kemudian celananya bolong-bolong. Enggak mandi berhari-hari gitu ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena di rumahnya tidak mendapatkan apa? Perhatian. Ketika keluar komunitas sana dia diperhatikan. Nah, maka hati-hati. Mari kita usahakan mulai hari ini untuk menemukan sebanyak-banyaknya kebaikan anak. Apa? Menemukan sebanyak-banyaknya kebaikan anak. Kemudian mengapresiasi kebaikan tersebut. Tentunya sewajarnya. Ya. Dan apresiasi sekali lagi tidak mesti dengan apa? Duit. Tidak mesti dengan materi. Dengan ungkapan-ungkapan yang positif, itu sudah merupakan bentuk apresiasi kepada anak. Ini rambu-rambu yang pertama. Rambu-rambu yang kedua, ketika kita akan menjatuhkan hukuman adalah berikan kepercayaan dulu baru hukuman. Apa? Berikan kepercayaan dulu baru hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan, tentunya orang tua kan komentar. Oh, komentar. Dan memang harus komentar. Ya. Cuman, komentarnya itu seperti apa? Komentar itu ada yang positif, ada yang negatif. Komentar itu ada yang baik, ada yang jelek. Walaupun maksudnya baik. Karena di dalam agama kita niat yang baik saja tidak cukup, harus diiringi dengan cara yang baik. Ya. Ketika Anda berniat untuk meluruskan kesalahan anak Anda, maka Anda harus pikir komentar yang akan Anda keluarkan ini adalah komentar yang baik atau yang jelek, yang positif atau yang negatif. Ustaz, kita taunya gimana Ustaz? Ini komentar baik atau jelek, positif atau negatif? Taunya? Kalau komentar negatif itu biasanya nadanya memojokkan. Nadanya apa? Memojokkan. Komentar negatif itu cenderung mengungkit-ungkit kesalahan yang lama. Itu komentar apa? Negatif. Komentar negatif itu kata-kata yang digunakan kasar. Komentar yang negatif itu kata-kata yang digunakan isinya cacian dan makian. Itu adalah komentar negatif. Walaupun tujuannya memberi nasihat. Terus komentar yang positif bagaimana Ustaz? Komentar yang positif adalah komentar yang kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang sopan. Kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang santun. Dan disampaikan dengan penuh kelembutan. Bukan dengan suara yang meninggi, mata yang melotot, keluar asap dari telinga kanan dan telinga kiri. Ya enggak. Komentar yang positif adalah komentar yang mengandung kepercayaan. Kepercayaan apa? Orang tua mengungkapkan kepercayaannya kepada anak. Inilah rambu-rambu yang kedua, berikan kepercayaan dulu baru hukuman. Mari kita kasih contoh. Dua komentar, positif dan apa? Negatif. Anak menjelang maghrib belum juga mandi. Sudah. Menjelang apa? Maghrib belum mandi. Panjenengan pernah mengalami putrane seperti itu? Nah, bukan pernah. Sering. Apa kira-kira komentarnya? Mari kita lihat. Ada komentar positif, ada komentar apa? Negatif. Komentar positif dulu apa negatif dulu? Positif, nggih. Komentar positif dulu. Yaitu komentar yang mengandung kepercayaan. Orang tua mengungkapkan dia percaya dengan anaknya. Kita katakan, loh, nak, belum mandi. Kamu belum mandi. Ibu yakin loh, kamu bisa memperkirakan sendiri waktumu. Ibu yakin. Kamu bisa memperkirakan sendiri waktumu. Ibu yakin. Ini namanya kepercayaan. Ibu yakin kalau kamu ini bisa memperkirakan waktumu. Sekarang coba dilihat jamnya. Ada 15 menit. Kira-kira cukup atau tidak? Untuk mandi, untuk ganti baju, untuk siap-siap, untuk ini, untuk itu. Kamu habis mainan, keringatmu masih bajumu masih basah, masih keringetan. Kira-kira cukup enggak 15 menit? Biarkan anak berpikir. Biarkan anak merasa kalau dia dipercaya oleh orang tuanya bisa membagi waktu. Inilah komentar yang positif. Kita lihat komentar yang kedua. Yang apa? Yang negatif. Sudah hampir maghrib. Kok belum mandi juga? Sudah hampir maghrib, kok belum mandi juga? Kamu memang setiap hari seperti itu. Dari dulu sampai sekarang. Kamu emang gak bisa bagi waktu. Nah, lihat. Kamu memang tidak bisa membagi waktu. Itu kan kata-kata yang sifatnya nopo? Memojokkan anak. Intimidasi. Kemudian mengungkit-ungkit apa? Kesalahan yang lalu. Kamu tiap hari seperti ini. Memang dari dulu sampai sekarang. Memang seperti itu. Akan tetapi kan ketika kita katakan dengan kalimat-kalimat seperti itu, apa kira-kira anak itu akan senang ketika mendengarkan komentar tersebut dan hatinya akan enjoy? Ah, gak penting Ustaz enjoy, gak enjoy. Buktinya dia berangkat, langsung mandi. Perhatikan baik-baik. Jangan terpaku kepada hasil. Tapi juga kita harus melihat bagaimana sebuah proses. Banyak orang tua itu terjebak kepada hasil dan hasil. Udah gak apa-apa, keras, kasar. Yang penting, jalan. Ketika dia menjalankan apa yang Anda perintahkan dengan kata-kata Anda yang kasar, kira-kira dia menjalankan itu dengan perasaan puas, dengan perasaan enjoy, atau karena terpaksa? Terpaksa. Terus kenapa Ustaz kalau terpaksa? Tunggu nanti saatnya ketika Anda gak ada di rumah. Kalau Anda gak ada di rumah, apa kata dia? Alhamdulillah. Gak ada lagi yang cerewet. Gak ada lagi yang teriak-teriak, bebas hidup ini. Akhirnya gak mandi, bukan malah mandi telat. Malah gak mandi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan komentar yang apa tadi? Yang positif, yang mengandung nopo tadi? Kepercayaan. Diharapkan ketika Anda tidak ada, anak ini bisa ngelihat jam. Sudah 15 menit. Saya harus menghargai kepercayaan ibu. Ibu kemarin ngomong kepada saya, ibu percaya kepada saya. Ibu percaya kepada saya bahwa saya bisa bagi waktu. Saya akan buktikan kepada ibu bahwa saya bisa bagi waktu. Nanti ketika ibu pulang, saya sudah mandi, sudah pakai baju, sudah sholat. Lihat. Jadi jangan cuma melihat nopo hasil. Tapi juga lihatlah proses. Ya. Mari kita berlatih untuk mengucapkan kata-kata teguran yang baik. Jangan cuma kita menegur dan menegur. Sesungguhnya cerewet itu ada yang baik dan ada yang jelek. Cerewet yang baik adalah cerewet yang proporsional. Yang pakai aturan. Kalimat-kalimat yang baik yang dikeluarkan dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan. Ini dua rambu-rambu yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada rambu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya. Akan ada pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya mengasuh anak sejak berumur 4 tahun dan sekarang sudah berumur 10 tahun. Tapi anak tersebut belum fokus dalam segala hal. Maunya makan sambil main-main, belajar juga, apalagi sholat. Pokoknya serba mainan terus. Tolong dikasih solusinya Ustadz, bagaimana anak ini bisa fokus terutama bila sedang sholat. Jazakumullah khairan Ustadz, mohon jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anak tidak fokus, sukanya mainan, usia sudah berapa tadi? 10 tahun. Apakah anak ini punya kelainan? Ya, kan kadang-kadang ada anak punya kelainan. Maka harus dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Kalau anak ini punya kelainan, maka penanganannya spesial. Tidak seperti anak biasa. Kalau seandainya anak itu punya kelainan, maka dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Biasanya ada terapinya, ada obat-obatannya, kemudian ada penanganannya secara khusus. Bahkan juga ada lembaga pendidikannya juga yang sifatnya khusus. Nah, kalau ternyata anak ini setelah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan, ternyata tidak ada kelainan, alias umumnya orang saja, umumnya anak saja, cuman dia suka mainan, maka dalam kondisi seperti itu, kita cari tahu sebabnya apa, kok anak ini sukanya mainan terus. Jangan-jangan kita orang tua punya andil untuk membuat anak seperti itu. Bagaimana orang tua punya andil? Misalnya orang tua sendiri yang selalu menyediakan mainan buat anaknya. Berarti kan yang punya andil siapa? Orang tuanya. Maka kalau ternyata orang tuanya punya andil, maka Anda sebagai orang tua harus bertanggung jawab dong. Bagaimana tanggung jawabnya? Pelan-pelan Anda kurangi mainan itu buat anak. Jadi jangan langsung di stop. Sebagian dari kita ini gak terbiasa untuk menjalani tahapan. Penginnya instan. Karena terbiasa makan mie instan. Akhirnya dalam pendidikan anak pun pengennya instan. Gua boleh mainan? Gak bisa lah. Harus bertahap. Ya, misalnya hari ini dia mainan sekian jam. Kemudian kita kurangi mainan itu. Supaya anak ini tidak kaget. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan setiap ada perkembangan positif, apresiasi. Misalnya ya, anak ini biasanya mainin 5 jam. Ternyata hari berikutnya 4 jam 55 menit. Cuma kurang berapa? 5 menit. Dihargai. Masih mending. Daripada hari berikutnya 6 jam. Ya. Diapresiasi sedikit apapun. Dia punya usaha. Ya. Dia punya usaha. Dia telah berupaya, diapresiasi. Ya. Pelan-pelan nanti akan lama-lama akan baik. Insya Allah. Dan Anda perlu menceritakan kisah-kisah para ulama dahulu. Bagaimana para ulama dahulu mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang besar. Ketika mereka serius, saatnya serius. Imam Nawawi diceritakan ketika kecil, Imam siapa? Nawawi seingat saya, diceritakan ketika kecil itu sukanya nangis karena dipaksa mainan. Nangisnya karena dipaksa mainan. Dia gak mau mainan. Maunya belajar. Dipaksa sama temannya mainan. Nangis. Ini kan ajaib ya. Kalau sekarang anak nangis kenapa? Minta mainan. Kalau Imam Nawawi nangis karena dipaksa bermain. Dianya gak mau. Dia pengennya belajar. Masya Allah. Ya. Nah ini kisahkan kepada anak kita. Bukan berarti anak gak boleh main. Tapi ini menginspirasi dia bahwa supaya menjadi orang yang besar, itu membutuhkan proses, membutuhkan pengorbanan, kesungguhan, dan seterusnya. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya berumur 8 tahun, tapi jika disuruh sholat, dia mau sholat jika saya memberi jajan terdahulu. Gimana Ustaz cara menasihatinya? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya Anda kembali membuka ya fikih pendidikan anak kalau enggak salah silsilah nomor 112-an lah ya. Anda akan temukan bahwa hadiah dan hukuman itu adalah sifatnya eksternal. Rangsangan yang sifatnya apa? Eksternal. Eksternal itu dari luar. Rangsangan yang terbaik adalah rangsangan yang sifatnya internal. Dari apa? Dalam kesadaran. Saya sudah sampaikan bahwa penggunaan hadiah dan hukuman itu ada batasnya. Ada apa? Batasnya. Karena hadiah dan hukuman itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini kita gunakan untuk membangkitkan faktor internal. Internal itu apa? Kesadaran. Itulah internal. Maka ketika Anda punya anak usia 8 tahun gak mau sholat kalau gak dikasih jajan, itu kemungkinan karena Anda kemarin-kemarin selalu memberikan rangsangan, kamu sholat kasih jajan, kamu sholat kasih jajan. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Terus gimana Ustadz? Anda perlu menjelaskan kepada anak bahwa sholat itu bukan untuk mendapatkan jajan. Sholat itu adalah untuk mentaati perintah Allah. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang patuh menjalani perintahnya dengan ganjaran hadiah lebih besar daripada jajan. Apa hadiah itu? Surga. Ya. Jajan itu dimakan sekali, habis. Surga, habis sama boten? Boten. Anda bisa jelaskan kepada anak-anak, di surga ini seperti ini, seperti ini. Bahkan di surga ini kamu pengen jajan, apa saja ada, gratis, gak perlu beli. Kamu sukanya apa? Di sana ada. Kamu sukanya apa? Di sana ada. Anak sudah perlu mulai dijelaskan kepadanya bahwa sholat itu bukan untuk mendapatkan jajan. Ya. Dan ini harus pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan, butuh waktu. Mungkin setelah Anda nasihati, siangnya masih tetap minta jajan. Ya, proses. Anak itu ketika dapat nasihat, dia akan mencerna pelan-pelan. Maka berilah dia waktu untuk mencerna nasihat Anda sambil Anda doakan dengan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash sholati, ya Allah jadikan aku orang yang mampu untuk menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku seperti itu, aku mohon supaya menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doaku ini. Ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Radio Roja, silakan. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar, bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak usia 6 tahun yang selalu takut untuk ke kamar mandi sendirian, beraninya kalau ditemani orang tuanya? Mohon nasihat dari Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana anak tauhid masih takut gelap karena takut ada setan dan seterusnya. Orang tua masih kadang-kadang takut. Kita cari pemicunya apa? Dan biasanya kalau di Indonesia pemicunya adalah film horor. Film apa? Horor. Cerita serem. Mitos-mitos itu. Maka singkirkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Mitos-mitos itu enggak usah diwariskan. Kita harus putus mitos-mitos tersebut. Mitos sundel bolong, mitos mak lampir, mitos apa mani, genderuwo, wewe gombel, ya, itu harus kita putus. Jangan mitos-mitos itu kita wariskan kepada siapa? Kepada anak kita. Nanti anak kita mewariskan kepada cucunya, cucunya mewariskan kepada cicitnya. Sudah putus. Itu mitos-mitos zaman bahula. Ya. Zaman purba, purba kala. Buang itu semuanya. Ya. Kita kenalkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada anak bahwa kita ini ditemani oleh malaikat yang selalu menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau beriman akan dibantu oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Kita ini punya senjata yaitu zikir dan doa. Kalau keluar rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa ini maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Kuat. Siapapun yang sudah dilindungi oleh Yang Maha Kuat, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu, mencelakakan. Tanamkan itu di dalam diri anak kita. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apakah salah ketika suami sedang keluar rumah dan sepulangnya ke rumah dia membawa temannya laki-laki dan langsung mempersilahkan masuk? Namun sang istri sedang tidak mengenakan jilbab. Suami tidak tahu posisi sang istri. Dan seketika itu istri pun membentak suaminya karena jilbab itu. Dan apakah benar istri tidak berjilbab adalah tanggung jawab suami ketika di akhirat? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya. Di sini perlu ada introspeksi semuanya. Suami maupun istri. Pertama suami. Suami tidak benar ketika dia membawa temannya akrab, walaupun teman yang akrab, langsung masuk ke rumah tanpa melihat kondisi, situasi dan kondisi yang ada dalam rumah. Ini enggak benar. Ya. Seharusnya ketika dia akan membawa orang lain masuk ke rumah, maka harusnya dia ngecek dulu. Assalamualaikum, sebentar ya Mas, jenengan nunggu dulu di luar, saya tak lihat dalam dulu. Ini adab, ini etika. Ya. Persiapan di rumah, mungkin juga rumahnya berantakan, kan juga kita cuk-cuk masukkan juga enggak enak juga kan? Enggak cuma masalah itu saja, enggak cuma masalah istri kita saja, tapi juga masalah mungkin di sana ada mainan berantakan, ada baju, bahkan mungkin ada kaos kaki di atas meja. Kan mungkin kita siapkan dulu. Dan tamu itu biasanya mengerti. Tamu itu biasanya mengerti. Biasanya si ngerti. Si ngora ya wora. Slonong boy. Kita suruh nunggu di luar. Kemudian kita lihat situasi. Kemudian baru kita suruh masuk. Kalau memang situasi sudah cukup. Berarti suami tadi keliru. Karena dia tidak melihat situasi. Maka dia harusnya introspeksi. Ini adalah teguran buat suami. Istri bagaimana? Ya iya, ada juga tegurannya. Bentak. Walaupun mungkin maksudnya baik, tapi tetap tidak benar cara seperti itu. Anda kan bisa langsung masuk ke kamar. Nggak perlu pakai bentak-bentakan. Anda bisa langsung masuk ke kamar. Yeah. Nanti setelah suami dalam kondisi tenang, baru nanti Anda sampaikan kepada suami, Mas, nuhun sewu ya, besok-besok kalau mau ngajak teman, harusnya kayak gini. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau Anda saya itu membentak, suami juga bisa marah. Dia juga malu sama siapa? Sama tamunya. Masa aku lonong dibentak nang bojoku. Itu kan repot juga. Ya. Maka di sini istri juga harus introspeksi. Apakah tidak berjilbab itu tanggung jawab suami? Ya tanggung jawab dua-duanya lah. Suaminya juga tanggung jawab, istrinya juga tanggung jawab. Kenapa? Karena istrinya kan sudah besar. Dia sudah balik. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi istri tidak berjilbab, itu tanggung jawab istri. Dan juga tanggung jawab suami, alias tanggung jawab bersama. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mengatasi sisa makanan yang tidak habis terjual? Benarkah makanan yang langsung dibuang akan mengumpat? Ketika makanan itu belum berganti rasa namun kode fisiknya sudah tidak layak jual, mohon penjelasannya. Kalau sudah tidak layak jual dan masih bisa dikonsumsi, dikonsumsi sendiri aja. Ya, dikonsumsi sendiri aja. Kalau Anda tidak suka, ya jangan dibuang. Kasihkan kepada ayam, ya. Atau kasihkan ke ikan, ya. Selama itu masih ada yang bisa mengkonsumsinya, sebaiknya jangan dibuang. Ya, karena khawatirnya itu akan menjadi mubazir. Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang suka mubazir, itu adalah teman-temannya, saudaranya setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.